Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran Al-Qur'an yang dimudahkan, yang dikumpulkan oleh segenap para ulama, kemudian telah diteliti dan juga diberikan rekomendasi oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh Asabahumullahu jami'an. Naam. Yang mana tafsir ini naam sudah diteliti dan juga dicek bahwasannya penafsiran secara ringkas, kemudian mencocoki tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bebas atau bersih daripada tahrifat ataupun ta'wilat al-batilah. Naam. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami Al-Qur'anul Karim itu naam tidak diperkenankan memasukkan di dalamnya tahrifat al-batilah. Nah, mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Adapun kalau memaknakan nam tidak sesuai dengan zahir lafadznya dengan dalil, itu dinamakan dengan tafsir. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ta'wil itu memiliki dua makna. Ta'wil yang maknanya adalah madmum, yaitu yang dikenal dengan tahrif. Kemudian ta'wil yang maknanya mahmud, terpuji, yang dikenal dengan tafsir. Nah, karena terkadang kita memaknakan tidak sesuai dengan zahir lafadznya, tapi dengan dalil, itu namanya tafsir. Nah, sebagaimana sudah kita lewati contoh-contohnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai ayat wudu dan tayamum itu, aulamastumun nisa. Nah, lamastum itu aslinya makna aslinya adalah bersentuhan. Namun yang membatalkan wudu itu apakah bersentuhan? Bukan. Tapi para ulama menafsirkan au jama'tum, apabila nam atau kalian berjima berhubungan badan dengan wanita, barulah batal wudunya. Adapun bersentuhan tidak batal wudunya. Oleh karena itu ketika memaknakan nam zahir lafadznya tidak sesuai dengan zahir lafadznya namun dengan dalil, itu namanya tafsir. Tapi kalau memalingkan dari zahir lafadznya, memaknakan nam barakallahu fikum tidak sesuai zahir lafadznya tapi tanpa dalil, namanya tahrif, itu yang dilarang. Seperti waja'a rabbuka, telah datang Rabbmu, maksudnya adalah yang datang itu bukan Rabbmu tapi utusan Rabbmu. Nah, itu keliru. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-191 dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-191 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Ini berkaitan masalah apa? Masalah kita diperintahkan naam ketika peperangan melawan orang kufar, orang musyrikin, hendaknya kita menjaga tempat yang mulia, yaitu di Masjidil Haram. Naam. Karena di situ kita tidak boleh memulai. Namun kalau jika mereka memulai duluan, lawanlah mereka, bunuhlah mereka, karena mereka memulai duluan. Nah, barakallahu fikum. Karena enam nanti disebutkan dalam tafsirannya, yaitu kota Mekkah. Di situ pada asalnya kita dilarang melakukan enam peperangan di situ. Namun kalau orang kufar, orang musyrikin memulai duluan, lawan mereka, bunuh mereka. Nah, kita lihat di sini. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka, dan keluarkanlah mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kalian dari kota Mekah. Nah, karena barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu memang dimusuhi, musuhnya sangat besar dan banyak sekali dari kalangan kufar Quraisy, hingga Rasulullah pun apa? Diancam, ingin dibunuh atau ingin di intinya apa? Ditiadakan gitu. Nah, akhirnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Nah, kemudian setelah itu tidak lama kemudian, ya mungkin beberapa saat ketika tahun 8 Hijriah, barulah Rasulullah kembali ke Makkah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Nah, tahun 8 Hijriah. Nah, balik lagi ke Makkah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Naam. Awal mulanya berdakwah di Mekah, selama berapa tahun itu? Naam, kurang lebihnya 13 tahun. Naam, setelah diutus menjadi nabi, yaitu ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika umur berapa tahun? 40 tahun. Naam, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tauhid dan juga yang semisalnya. Naam, kemudian ketika barakallahu fikum hafizakumullah, naam, selama 13 tahun, naam, setelah diutus atau setelah diangkat menjadi nabi barakallahu fikum, mendakwahkan tauhid dan juga mendakwahkan naam yang lainnya, dan juga diperintahkan ketika setelah Isra Mi'raj, naam, barakallahu fikum, diperintahkan untuk apa? Untuk salat lima waktu. Namun waktu itu Rasulullah mengerjakannya di Mekah, naam, barakallahu fikum, yang ruba'iyah, yang 4 rakaat 4 rakaat itu masih dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Mengerjakan sempurnanya ketika sudah hijrah ke Madinah. Nah, dengan syarat-syarat yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, sempurnakannya di Madinah. Naam barakallahu fikum. Jadi, naam barakallahu fikum, Rasulullah sebelum diutus, naam, atau sebelum diangkat menjadi nabi, beliau juga mendakwahkan dengan dakwah yang benar, dakwah yang sahih. Naam, mendakwahkan tauhid. Namun ketika naam barakallahu fikum hafizakumullah, setelah diutus menjadi atau diangkat menjadi nabi, yaitu ketika umur 40 tahun, naam, kemudian setelah itu 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yaitu tragedi yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Paham ya, Isra Mi'raj setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah, dan juga pamannya, naam, Abu Talib, naam barakallahu fikum, kemudian di antara bentuk hiburannya adalah adanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Naam barakallahu fikum, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Makkah ke Palestina. Naam, dengan mengendarai burak. Burak itu adalah semacam hewan. Naam, fawqal himar dunal baghl. Jadi lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Naam barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi jalannya sangat kencang sekali. Naam barakallahu fikum. Kemudian dari Palestina sebelum Rasulullah melakukan Mi'raj, yaitu naik ke langit yang 7 barakallahu fikum, dengan bertahap langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7, Rasulullah salat 2 rakaat. Menjadi imam di belakangnya adalah para nabi dan para mursalin. Perkara yang mungkin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita bayangkan dengan bayangan-bayangan kita yang jelas. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Jadi siaknya di sini kita perhatikan di sini. Perangilah mereka. Naam, dimanapun kalian menjumpai mereka, dan keluarkanlah mereka sebagaimana mereka mengeluarkan kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sedangkan yang namanya fitnah, nanti kita lihat di sini, fitnah maknanya adalah kekufuran, kesyirikan, dan juga menghalang-halangi dari agama Islam, itu lebih parah keadaannya daripada pembunuhan. Tahu ya? Naam barakallahu fikum, kekufuran, kesyirikan, dan menghalang-halangi daripada agama Islam, itu lebih dahsyat keadaannya daripada pembunuhan kalian terhadap mereka. Maksudnya daripada perbuatan kalian, jadi perbuatan kalian membunuh mereka itu lebih ringan itu loh, dibanding apa, kekufuran, kesyirikan, dan juga menghalang-halangi dari agama Islam. Naam. Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi. Dan jangan kalian memerangi mereka, naam, di Masjidil Haram hingga mereka mulai duluan memerangi kalian. Nah, barulah kalian perangi mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Seperti itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah waqtulul ladzina yuqatilunakum minal musyrikin haitsu wajadtumuhum. Dan perangilah, bunuhlah orang-orang yang mereka memerangi kalian dari kalangan musyrikin, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka minal makanil ladzi akhrajukum minhu wa wa Makkah, dan keluarkanlah mereka dari tempat yang dulu kalian dikeluarkan oleh mereka, ya, dari tempat tersebut yaitu Makkah. Naam. Wal fitnah wa hiya al kufru wa syirku wa saddu anil Islam. Dan fitnah yang dimaksud sini adalah kekufuran, kesyirikan, dan menghalang-halangi daripada agama Islam. Asyaddu min qatlikum iyyahum, lebih parah keadaannya daripada apa, perbuatan kalian membunuh mereka. Jadi perbuatan kalian membunuh mereka itu lebih ringan itu loh. Nah, dibanding apa? Kekufuran, kesyirikan, dan juga menghalang-halangi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tabda'uhum bil qital 'indal Masjidil Haram. ta'dhiman li hurumatihi hatta yabda'ukum bil qitali fi. Masyaallah. Termasuk arahan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian memulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Ngam, sebagai apa? Dalam bentuk pengagungan, mengagungkan namli hurumatihi terhadap perkara-perkara yang diharamkan di dalamnya. Ngam. Namun apa? Sampai kapan ini? Hingga mereka memulai membunuh kalian atau mereka memulai memerangi kalian, barulah kalian boleh memerangi mereka. Naam. Fa in qatalukum fil Masjidil Haram faqtuluhum fi. Namun jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka perangilah mereka. Karena naam barakallahu fikum, Masjidil Haram atau naam barakallahu fikum Makkah dan Madinah itu termasuk apa? Termasuk dikenal dengan Haramain. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu di sana pada asalnya dilarang kita membunuh hewan-hewan buruan dan semisalnya, kecuali yang dikecualikan seperti al-fawasik, hewan-hewan fasik, al-fawasikul khams itu ya, hewan-hewan fasik yang lima itu yuqtalna fil hilal haram, dalam artian boleh dibunuh nam di lingkungan haramain atau di luarnya. Nam lima hewan fasik apa saja? Ular, tikus, anjing gila, elang atau raja wali, apa? Gagak. Itu semisalnya ada satu lagi. Apa itu yang bisa menyengat itu? Kalajengking ya. Kalajengking na'am barakallahu fikum itu namanya enam hewan-hewan fasik yang diperintahkan untuk membunuh. Dalam artian enam karena dinamakan hewan fasik kenapa? Karena seringnya mengganggu barakallahu fikum, apalagi tikus yang kadang pakaian-pakaian disobek-sobek ya kan. Dan semisalnya yang jelas na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, larangan di sini kenapa kok dilarang membunuh orang-orang kufar padahal naam barakallahu fikum di Masjidil Haram? Karena dalam rangka ta'dhiman. Karena mengagungkan apa? Pengagungan terhadap naam perkara-perkara yang diharamkan di tempat tersebut. Kecuali kalau mereka mulai duluan baru dilawan itu istilahnya. Naam. Namun jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, perangilah mereka. Naam, mislu dzalikal jazaa' radi' yakunu jazaa'al kafirin. Seperti itulah balasan yang bisa menghardik naam diberikan kepada atau sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Naam. Kemudian setelah keadaan tersebut terjadi, kita lihat bagaimana orang kufar, apakah mereka cukup dalam artian menyerah atau malah justru melawan. Misalnya Allah taala berfirman pada ayat yang berikutnya yaitu 192, fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Namun jika mereka sudah habis dalam artian mereka sudah menyerah, nah barakallahu fikum, dan mereka meninggalkan kekufuran masuk Islam itu maksudnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau seandainya mereka masuk Islam ya sudah selesai. Karena pada asalnya batasan pemerangan memerangi mereka adalah apa? Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Na'am barakallahu fikum, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Naam. Aku diperintahkan untuk merangi manusia hingga mereka mau bersyahadatain di antaranya. Kemudian apa? Apabila mereka sudah mengerjakan seperti itu, dihukum secara zahirnya. Naam. Faqad aslamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Sungguh telah terjaga dariku apa? Darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harta mereka dan naam barakallahu fikum jiwa-jiwa mereka itu kalau ada unsur syar'i itu bisa direbut. Seperti misalkan qisas, rajam, ya enggak, murtad, paham ya? Kemudian kalau hak syar'i berkaitan dengan harta adalah zakat, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun selain itu tidak diperkenankan. Karena pada asalnya apa? Hukum asalnya harta seorang muslim itu adalah haram sampai nah, barakallahu fikum yang muncul dari keridhaan dia sendiri. La yahillu malu mar'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim melainkan yang muncul dari keridhaan dirinya sendiri. Dalam artian dia mencurahkan berikan itu barulah halal. Adapun kita meminta, kemudian kita mengambil, merampok, maksa itu adalah haram. Naam. Kita lihat sini. Qala la tufsiruna sabahumullah fa in taraku ma hum fihi min al-kufri. Naam wa qitalukum 'inda al-Masjidil Haram. Aw qitalukum 'inda al-Masjidil Haram. Jika mereka meninggalkan kekufuran yang mereka berada di dalamnya dan juga mereka meninggalkan nah perbuatan mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maksudnya mereka tidak memerangi kalian mereka sudah meninggalkan kekufuran. Nah, barakallahu fikum wa dakhalu fil iman, dan mereka masuk dalam keimanan dan masuk Islam. Fa innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Maha pengampun terhadap hamba-hambanya dan menyayangi terhadap mereka. Jadi jangan khawatir. Nah, barakallahu fikum, ini termasuk naam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir ya barakallahu fikum, walaupun dia misalkan sejak nah dia dewasa sampai umur tua misalkan 50 tahun, setelah itu dia masuk Islam, yang dulu-dulu diampuni semuanya apabila Islamnya bagus dan baik. Paham ya? Berbeda dengan sebaliknya. Na'udzubillah ya. Nah, dia sudah kecil Islam, Muslim, barakallahu fikum, beragama Islam. Tapi ketika umur 50 tahun, murtad dia. Semua amalan yang dulu dikerjakan, amalan kebaikan, hangus semuanya. Maksudnya ya, na'udzubillah ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Nah. Karena ancamannya berat ya. Wa man yartadid minkum an dinih fayamud wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kekufuran, maka apa? Maka amalan-amalan dulu yang dilakukan itu hancur. Paham ya? Di dunia dan akhirnya hancur, enggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kemudian apa? Tempat kembaliannya adalah api neraka, kekal di dalamnya. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Murtad itu sangat berbahaya sekali. Berpaling, berpindah agama, semula beragama Islam, berpindah kepada agama yang lain selain agama Islam. Jadi semua amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kufar, walaupun dia membantu atau menyumbang masjid 6 sekian miliar dan misalnya, itu amalan semuanya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan mereka dicurahkan di dunia semuanya. Di akhiratnya kemana? Neraka, kekal enggak itu? Enggak boleh ragu. Ragu enggak antum? Enggak boleh ragu. Allah musta'an. Kalau ragu berbahaya. Enggak boleh ragu. Wah, anu masih ragu. Dia baik sekali, dia ngasih uangan 1 miliar. Walaupun paham ya, kebaikan mereka tunaikan semua di dunia. Di akhirat apa? Mereka di dalam neraka jahannam, babi salqarar, sejelek-jelek tempat kembali. Allah musta'an. Yang murtad dan yang kafir asli dua-duanya. Enggak boleh ragu. Paham ya? Karena dalilnya jelas ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, mereka di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka sejelek-jelek manusia. Masih ragu lagi, enggak diperkenankan. Paham ya? Harus yakin. Nah, karena hukum secara global, kita hukumi secara global. Paham ya? Hukum secara rinci, kita hukum secara rinci. Kalau datang dalil bahwasannya si fulan termasuk ahlun nar, harus kita pastikan. Kalau datang dalil si fulan termasuk penduduk surga, harus kita pastikan. Kalau datang dalil rinciannya, paham ya? Seperti 6, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, harus kita yakini, paham ya? 6, kemudian seperti salah seorang yang dia penduduk neraka, seperti Abu Lahab, gak boleh ragu. Abu Lahab itu di mana? Di neraka kan? Wah, anak masih ragu, gak boleh, karena sudah jelas-jelas di neraka. Dalam artian jelas-jelas termasuk penduduk neraka, dan neraka surga sekarang sudah ada belum? Sudah ada, paham ya? Gak boleh ragu lagi. Paham ya? Buktinya ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, ditampakkan juga surga dan neraka. Nah, barakallahu fikum. Cuman enggak boleh dibayangkan dan bayangan-bayangan. Itu semuanya adalah perbuatannya orang-orang ahlu kalam, filsafat. Paham ya? Bagaimana masa ada sih? Bagaimana sih dibayang-bayangkan kayak enggak kepalanya pusing kemudian stres, jangan. Paham ya? Yakini saja. Yakini saja sudah ada, dajjal pun juga sudah ada. Nah, barakallahu fikum, di sebuah pulau yang tidak diketahui di mana pulaunya. Paham ya? Ada pun yang menyebutkan di pulau ini, pulau itu semuanya kisah Israiliyat yang tidak na'am barakallahu fikum layak untuk dijadikan hujjah. Na'am barakallahu fikum, jelas dajjal sudah ada. Dari kalangan sahabat dulu sudah ada salah satu di antara mereka yang pernah ketemu sebelum dia masuk Islam, yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari itu salah satu sahabat yang pernah ketemu dajjal. Ketika itu sebelum masuk Islam tadi, setelah masuk Islam cerita kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Paham ya? Abi apa? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Paham ya? Nah, itu sahabatnya. Paham ya? Bukan. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Paham ya? Itu yang pernah ketemu dajjal. Nah, barakallahu fikum, ditunjukkan oleh penjaganya yang sangat ngeri penjaganya itu. Paham ya? Rambutnya sangat lebat, enggak diketahui mana kuburnya mana duburnya, yaitu Jassasah. Paham ya? Jassasah. Kisahnya panjang, bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis mengenai kisah dajjal. Naam, Allahul musta'an. Naam, barakallahu fikum, itu keadaan orang-orang kufar kalau mereka mau masuk Islam, kemudian mereka menyudahi peperangan tersebut dan mereka taubat, maka Allah Ta'ala juga Zat Maha Pengampun dan juga Maha penyayang. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman ayat yang ke-193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak terwujudkan fitnah. Fitnah di sini mencakup kekufuran, kesyirikan dan yang semisalnya. Nah, hingga agama itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tahu, jika mereka bertobat, jika mereka menyudahi kekufuran, fala udwana, maka tidak ada permusuhan lagi illa 'alaz-zalimin, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Qala anfasiruna fabahumullah wastamirru ayyuhal mu'minun fi qitalil musyrikin al-mu'tadin, dan terus-meneruslah kalian wahai segenap kaum mukminin untuk memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang mu'tadin, orang-orang yang mereka membangkang dan juga menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta la takuna fitnatun, hatta la takuna fitnatun lil muslimin. Fitnatun karena di sini karena tamah ya, jadi fitnatun sebagai failnya ya. Nah, hatta la takuna fitnatun, hingga tidak terwujudkan fitnah. Fitnah ini masuk dalamnya kesyirikan, kekufuran. Nah, agar tidak terwujudkan fitnah di hadapan kaum muslimin. Nah, terhadap agama mereka. Wala syirka bihi billah, dan agar tidak terwujudkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa dinu lillahi wahdah khalisan la yu'bad ma'ahu ghairuh, dan agar agama ini murni, tetap tersisa murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nam, dan tidak diibadahi bersamanya yang lainnya. Fa in kaffu 'anil kufri, namun jika mereka menahan diri dari kekufuran, wal qital, dan perangan, fa kuffu 'anhum, maka tahanlah kalian. Jadi ini kita menghukum secara apa? Zahir. Oleh karena itu ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu waktu itu ketika perang kemudian membunuh salah seorang nam barakallahu fikum orang musyrikin, orang kufar, nam padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikritik oleh Rasulullah. Nam, ya Usamah, aku tahu ba'da an qala la ilaha illallah, karena Rasulullah menghukumi secara zahirnya gitu loh. Kamu membunuh dia padahal dia tadi sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nam, Rasulullah sempat marah itu ya. Kemudian Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut hartanya atau takut kalau seandainya dibunuh. Nah, kemudian Rasulullah sampai mengatakan, apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya orang tersebut? Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita menghukum seseorang sesuai dengan apa? Dohirnya. Paham ya? Kalau dohirnya seperti ini, kita tidak salah kalau menghukum salah dohirnya. Tapi kalau dia ternyata menampilkan dohir yang lain itu yang kita hukumi. Ada orang misalkan punya dua dohir dia. Punya dua dohir. Dohir yang mana yang kita hukumi? Dohir yang kedua. Paham ya? Dohirnya dia bersama kaum muslimin awalnya, ternyata di belakang sana sama orang kufar, mencaci kaum muslimin, mencaci maki orang mukminin, misalnya yang kita hukumi yang kedua, berarti dia bersama orang kufar. Apa maksudnya ya? Allahul musta'an. Seperti itu. Ayo na'am, fal'uqubatu la takunu illa 'alal mustamirrina 'ala kufrihim wa 'udwanihim. Na'am, maka hukuman itu tidaklah diberikan kecuali untuk orang-orang yang terus-menerus di atas kekufuran mereka, dan juga na'am barakallahu fikum, na'am terhadap orang-orang yang na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am permusuhan mereka. Dalam artian apa? Dalam artian selama mereka masih tetap di atas kekufuran dan permusuhan, maka itulah hukuman berhak diberikan kepada mereka. Nasrullah assalamat al-afiyah fi dunya wal akhirah, wa nasrullah azza wa jalla an yuthabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.